Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada درس الثامن والعشرون yang ke-28 masih terkait tentang fi'il mu'tal lam, fi'il yang huruf pada lam kalimahnya itu berupa huruf illah. Sekarang tamrin yang ke-7 dari dars ini. Asnidil af'al al-atiyata, standarkan fi'il-fi'il berikut ini. Ilal ghaibati, pada ghaibah. Ya, sandarkan fi'il-fi'il berikut ini pada ghaibah. Artinya, maksudnya fi'il-fi'il ini digunakan untuk ghaibah. Jadi ghaibah ya, mu'annas ya, adanya ta'nif pada ghaibah pada lafaz ini menunjukkan dia mu'annas mufrad. Ya, ghaib artinya orang ketiga. Ya, dari lafaz tersebut ya, terkandung atau tercakup makna itu mu'annas, mufrad, dan tentu itu ghaib ya, dengan adanya ta'nif atau ta' marbutah ya. Jadi fi'il-fi'il tersebut disandarkan untuk ghaibah, disandarkan pada ghaibah. Summa kemudian al-mutakallimi. Ya, summal mutakallimi. Ya, ini ataf dari dengan al-mutakallimi diatafkan pada al-ghaibah. Jadi majrur ya. Summal mutakallimi. Jadi maknanya summa ila al-mutakallimi. Kemudian kepada mutakallim, disandarkan pada mutakallim. Artinya digunakan untuk mutakallim. Orang pertama, orang yang berbicara. Kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan pada contoh ini. Jadi di sini ditunjukkan penyandaran fi'il-fi'il mu'tal lam ya, pada ghaibah atau untuk ghaibah dan untuk mutakallim. Ya, perhatikan bentuk fi'il tersebut, dan dalam hal ini adalah bentuk fi'il madhi yang dicontohkan, yang ditunjukkan ya, pada fi'il madhi. Contoh, Hamidun baka, Hamid menangis. Di sini fi'ilnya baka ya, mu'tal lam ya. Kemudian di sini disandarkan untuk ghaib yang mudzakkar, yaitu untuk Hamid. Artinya disandarkan, digunakan merujuk pada Hamid. Ghaib, orang ketiga. Kemudian mudzakkar, mufrad. Maka bentuk fi'ilnya adalah bentuk yang dasar atau yang asal, baka ya, dengan alif pada huruf akhir. Dan di sini alifnya ditulis dalam bentuk huruf ya, menunjukkan huruf aslinya adalah huruf ya. Tampak pada bentuk maudhinya ya bagi, sebagaimana sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian pada fi'il ini baka disandarkan atau digunakan untuk ghaibah, untuk mu'annasnya ya, ghaib yang mu'annas mufrad. Menjadi contohnya Aminatu bakat, Aminah menangis. Jadi yang asalnya tadi muzakkar baka untuk mu'anasnya menjadi bakat. Bagaimana pada fi'il madhi umumnya atau asalnya ketika digunakan untuk mu'anas, maka dia bersambung dengan ta'mis yang sukun. Dari fa'ala akan menjadi fa'alat, artinya bersambung dengan ta'mis. Maka pada mu'salam juga demikian, dari asalnya baka bersambung dengan ta'mis, maka dia akan menjadi bakat. Akan menjadi bakat. Di situ bertemu dua huruf sukun, yaitu huruf pada akhir fi'il, huruf alif pada akhir fi'il, baka alifnya sukun, kemudian ta'mis juga sukun. Ini asalnya demikian, bakat. Berarti di sini bertemu dua huruf sukun, yaitu alif yang sukun dan ta yang sukun. Maka yang semacam ini dihindari, yakni kemudian apa? Alifnya dihilangkan, supaya tidak bertemu dua huruf sukun, sehingga menjadi bakat. Ini fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir pada fi'il madhi ketika bersambung dengan ta'mis, digunakan untuk gha'ibah, maka huruf akhir, huruf ilah yang tadi akhir itu dihilangkan, karena bertemu dua huruf sukun tadi. Ini kemudian disandarkan ataupun digunakan untuk mutakallim. Jadi kalau disandarkan untuk mutakallim, maksudnya digunakan untuk mutakallim, berarti fi'il itu bersambung dengan dhamir tha, untuk mutakallim, yaitu dhamir. Kalau ta'mis itu bukan dhamir. Pada bakar dia bersambung dengan mutakallim, pemirsa untuk mutakallim. Maka dan dhamir tersebut itu berharokat, jadi dhamir untuk mutakallim ini berharokat. Sebagaimana ini juga pada fi'il madhi yang asalnya ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka huruf sebelum dhamir tersebut harus sukun. Nah, kemudian di sini karena huruf akhirnya tadi alif, kemudian bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka di situ alifnya kemudian kembali ke huruf aslinya, yaitu huruf ya. Pada fi'il baka huruf akhir itu alif dan itu aslinya adalah huruf ya. Tampak pada bentuk mudhari'nya ya baki. Kemudian ketika fi'il madhi baka ini bersambung dengan dhamir untuk mutakallim, maka alif yang akhir tadi itu kembali ke aslinya, kembali ke huruf asli, yaitu kembali ke huruf ya, sehingga dia menjadi bakai tu dan sukun sebagaimana pada fi'il madhi secara asalnya ketika bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim, maka huruf sebelum dhamir itu sukun. Misalkan jalasa menjadi jalastu, maka di sini juga demikian, baka bersambung dengan dhamir ta maka menjadi bakaitu. Jadi huruf ilah yang akhir kembali ke aslinya dalam keadaan sukun, kemudian bersambung dengan dhamir ta. Nah, di sini yang disebutkan hanya dhamir ta untuk mutakallim. Atau tadi perintahnya disandarkan untuk mutakallim, pada mutakallim. Tetapi sebenarnya ini berlaku pula untuk dhamir rafa' yang mutaharrik yang lainnya. Tidak sekedar untuk mutakallim ini saja, tidak sekedar untuk dhamir ta untuk mutakallim, tetapi juga untuk dhamir-dhamir rafa' yang berharokat. Yakni apa? Memirsa untuk mukhatab. Misalkan bagaita atau bagaiti atau jamaknya bagaitum dan yang lainnya. Kemudian dhamir nun untuk jamak muannas. Bagaina, ya. Ya, bagaina. Ya. Bagaina hunna, mereka para perempuan, bagaina menangis. Ini dan juga dhamir na untuk mutakallim ma'al ghairihi atau mutakallim jamak, bagaina ini. Jadi hal ini huruf ilah pada akhir fi'il madhi tersebut kembali ke aslinya itu ketika bersambung dengan dhamir rafa, yaitu dhamir yang sebagai fa'il yang berharokat, ya seperti ini. Bakaitu, bakaita, kemudian bakaina, bakaina di antara contoh-contohnya. Nah, kemudian agak melompat, contoh yang lain pada fi'il da'a, pada bab yang lainnya dari mu'tal akhir atau mu'tal lam, pada fi'il da'a, hamidun da'a, hamid memanggil, menyeru, ya, da'a. Ini mu'tal lam atau mu'tal akhir. Pada fi'il madhi ini ditulis huruf ilah yang akhir itu, yaitu huruf alif, ditulis dengan alif yang lurus, ya. Alif sebagaimana lazimnya yang lurus. Da'a. Ini menunjukkan apa? Huruf asli dari alif tersebut adalah wawu, yang itu tampak pada bentuk mudhari'nya. Da'a yad'u. Ya, jadi huruf asli dari alif itu adalah wawu. Ya. Pada kelompok ini sebagaimana kemarin juga sudah disampaikan. Nah, pada fi'il ini, kelompok ini atau bab ini, da'a yad'u, kemudian disandarkan kalau pengguna sebelumnya, kalau tadi penggunaan untuk yang mudzakkar hamidun da'a. Mudzakkar mufrad ya, hamidun da'a. Jadi bentuk asalnya. Kemudian disandarkan untuk yang ghaibah, untuk mu'annatnya. Mufrad, mu'annat, ya, ghaibah. Oke, bersambung dengan ta'nis yang sukun, maka menjadi aminatu da'at. Ya, aminatu, aminatu da'at. Ya. Jadi dari da'a, bagaimana tadi? Dari da'a, kemudian bersambung dengan ta'nis yang sukun. Sehingga akan bertemu dua huruf sukun, yaitu alif di akhir fi'il itu sukun dan ta'nis sukun. Ya, asalnya menjadi da'at. Ya, dua huruf sukun bertemu. Ya, sehingga ini dihindari dengan menghilangkan alif yang ada di akhir fi'il tersebut pada lam kalimat tersebut. Ya, untuk supaya tidak bertemu dua huruf sukun tadi. Ya, sehingga menjadi da'at. Aminatu ja'at. Ya, alifnya dihilangkan. Baik. Sebagaimana tadi pada baka menjadi bakat. Ini. Jadi ini. Pada fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir, yang huruf akhirnya itu alif, pada fi'il madhi, huruf akhirnya itu alif, ketika bersambung dengan ta'nis, maka alifnya dihilangkan. Baka menjadi bakat. Da'a menjadi da'at. Ini huruf akhir pada fi'il madhi alif, baik itu asalnya ya ataupun asalnya wawu, tetap alifnya itu dihilangkan ketika bersambung dengan ta'nis yang sukun. Baik. Kemudian disandarkan pada mutakallim. Da'a disandarkan pada mutakallim, yaitu pada dhamir ta' tadi yang berharokat. Ya. Maka ketika disandarkan pada dhamir ta' untuk mutakallim, huruf alif yang di akhir tersebut ini kembali ke aslinya. Sebagaimana pada baka tadi kembali ke aslinya, maka pada da'a alifnya yang akhir ini juga kembali ke aslinya ketika disandarkan pada dhamir untuk mutakallim yang berharokat. Yaitu memberinya ta ya yang berharokat, maka di sini alifnya kembali ke aslinya, huruf aslinya apa tadi, wawu, sehingga dia kembali ke aslinya dalam keadaan sukun, karena dhamirnya berharokat, maka huruf yang sebelum dhamir dia sukun. Nah, sehingga menjadi da'autu. Ya. Dan ini juga berlaku pada dhamir dhamir rafa yang lainnya. Da'autu, da'auta, da'auti, da'auna, da'auna. Ini. Jadi tidak sebatas pada mutakallim atau pada dhamir untuk mutakallim, tetapi juga pada dhamir-dhamir rafa yang mutaharrik yang berharokat. Ini. Ini pada fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir, ya, pada fi'il madhinya ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka huruf alif yang akhir tadi kembali ke aslinya. Kalau aslinya ya, dia kembali ke ya, kemudian bersambung dengan dhamir yang berharokat. Kalau aslinya wawu, maka alifnya tadi kembali ke wawu, kemudian bersambung dengan dhamir rafa yang mutaharrik tersebut. Ini dicontohkan pada contoh-contoh ini. Ya, bakaitu, da'autu, dan yang lainnya. Baik, sekarang latihannya. Hamidun Roma menjadi disandarkan pada ghaibah pertama, kemudian yang kedua disandarkan pada mutakallim, ya. Hamidun Roma, Aminatu Romat. Alifnya hilang. Aminatu Romat. Kemudian ana romaitu. Ana romaitu. Alifnya kembali ke aslinya menjadi ya. Romaitu. Bersambung dengan pemirsa untuk mutakallim. Ini. Ha, jadi Hamidun Roma, Aminatu Romat, ana romaitu. Ini. Roma ya, melempar. Roma melempar. Oke. Berikutnya, tafadhol dicoba. Hamidun ata, Aminatu atat, ana ataitu. Ya. Hamidun ata, Aminatu atat. Ya, Aminatu atat. Ya, alifnya hilang. Kemudian ana ataitu. Ana ataitu. Baik, berikutnya. Hamidun jawab. Aminatu jarot, ana jaro itu. Ya, Hamidun jaro, Aminatu jarot, Aminatu jarot, ana jaro itu, ana jaro itu. Berikutnya, Hamidun kawat, Aminatu kawat, ana kawa itu. Ya. Hamidun kawa, Aminatu kawat, Aminatu kawat, ana kawaitu, ana kawaitu. Baik, ini yang bab baka ya baki. Ya, jadi mengikuti wazan fa'ala yaf'ailu. Sekarang pada bab yang berikutnya, da'a ya da'u, atau mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi huruf illah aslinya adalah wawu. Contoh, Hamidun syaka menjadi Aminatu syakat, Aminatu syakat, ana syakautu, ana syakautu. Baik, berikutnya. Hamidun roja, Aminatu rojat, ana rojautu. Ya. Hamidun roja, Aminatu rojat, Aminatu rojat, ana rojautu, ana rojautu. Berikutnya. Hamidun tala, Aminatu talat, ana talautu. Ya. Hamidun tala, Aminatu talat, Aminatu talat, ana talautu, ana talautu. Berikutnya. Hamidun maha, Aminatu mahat, ana mahautu. Ya. Hamidun maha, Aminatu mahat, Aminatu mahat, ana mahautu, ana mahautu. Ya, ini contoh ya dari fi'il mu'tallam ketika disandarkan untuk ghaibah, yakni bersambung dengan tak ta'nits ya, sehingga tadi alifnya dihilangkan, dan juga fi'il mu'tallam disandarkan untuk mutakallim, yakni bersambung dengan dhamir ta' untuk mutakallim ya, yang berharokat ya, sehingga huruf illah yang akhir itu kembali ke aslinya. Nah, di sini dijelaskan di bawah bakat asluhu bakat ya, jadi pada fi'il bakat tersebut asalnya adalah bakat, ada dua huruf sukun yang bertemu. Hudifat al-alifu, hudifatil alifu, alifnya itu dihilangkan pada bakat atau yang semisalnya, alifnya dihilangkan. Kenapa? Bisa babi iltiqa isakinaini, bisa babil iltiqa isakinaini, dengan sebab bertemunya dua huruf sukun. Ya, baik. Jadi sebabnya karena bertemu dua huruf sukun. Baik. Ini. Berikutnya atau sebelumnya ada yang ditanyakan? Yang ijaro saka. Oh ya. Saka menangis, roma melempar, ata datang, jaro berlari, jaro berlari, kawa menyetrika, da'a mengajak, mengundang, menyeru, syaka mengadu, roja berharap, tala membaca, maha menghapus. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Saminan, tamrin yang ke-8. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bin nafi, dengan nafi, dengan jawaban nafi ya, musta'milan lam, dengan menggunakan kata lam ya, ingat hukum atau amalan dari lam bagaimana? Lam dia menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, jadi kalau disebut seperti ini menggunakan lam berarti apa? Fi'il yang digunakan pasti fi'il mudhari' dan keadaannya menjadi majzum, menjadi jazm. Ya, karena lam tidak bertemu pada fi'il madhi, dia hanya pada mudhari' dan kemudian menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Ya. Ini. Contoh. Nah ini kemarin sudah dibahas ya bentuk-bentuknya pada tamarin yang sebelumnya, tamarin ketiga maupun keempat ya, bentuk fi'il mudhari' yang majzum pada mu'tal lam ini. Nah ini penerapan dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Contoh yang pertama, apakah aktif lu, apakah anak kecil itu menangis? Apakah anak kecil itu menangis? Dan perintahnya jawaban dengan nafi, maka dijawab dulu nafinya dengan la. Kemudian baru kalimatnya tadi menggunakan lam. Ya. Berarti lam yabki. Lam yabki. Ya, jadi huruf illah yang akhir pada mu'tal lam ini dihilangkan ketika majzum. Ya, pada mudhari yang majzum, ya, huruf ilah yang akhir dihilangkan. Ya, ya berki menjadi lam ya berki. Ini ya, menghilangkan huruf ilah yang akhir. Ini jawabannya lam ya berki. Dan ini sudah mencukupi. Ya, kalau mau dilengkapi, boleh disebut aktif lu sebagai fa'il dari yabaki berupa isim zahir, boleh. Ya, lam yabaki aktif lu. tetapi lebih ringkas itu diganti dengan bomir, dan dalam hal ini bomirnya mustatir ya. Jadi pada fi'il yabki, lam yabki, di situ sudah terkandung bomir mustatir sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ya, takdirnya huwa. Ya, ini. Jadi takdirnya di sini huwa. Tapi itu mustatir ya. Nah, jadi cukup lam yabki, dia tidak menangis. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, satu lagi contoh. A kawaital kamisa, a kawaital kamisa, apakah engkau sudah menyetrika baju itu? Kawaita, ya, ini seperti tadi kawaitu, ya, itu untuk mutakallim. Tetapi di sini tanya jawab, ya tentunya taknya untuk mukhatab, ya, sehingga dibaca dengan fathah kawaita. Tetapi keadaan fi'ilnya seperti yang tadi dicontohkan pada tamrin ketujuh. Artinya apa? Huruf illah kembali ke aslinya ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, mutaharrik. Ta'nya berharokat. Maka alifnya pada kawa kembali ke aslinya yaitu huruf ya. Menjadi kawaita. Ya. Ini. Seperti tadi ya. Baik. A kawaital qamisa, apakah engkau sudah menyetrika baju itu? La, tidak. Lam akwi, ya. Lam akwi, ini huruf illah yang akhir yaitu huruf ya dihilangkan. Lam akwi, ya, karena untuk mutakallim ya, huruf mudhara dengan hamzah akwi ini. Kemudian al-qamisa sebagai maf'ul bisa diganti dengan bomir yaitu bomir ha. Ya, karena sebelumnya kasrah maka bomirnya di kasrah. Lam akwihi. Ya, ini. Tapi fi'ilnya tadi akwi, lam akwi. Lam akwi al-qamisa atau lam akwihi. Saya tidak menyetrikanya atau belum menyetrikanya. Baik. Berikutnya, tafadhal Kandi, coba. Asyaka kal mudarrisu ila al mudiri. Apakah pengajar itu mengaturkanmu kepada sekolah-sekolah? La. Lam askuni. Lam askuni. Lam yaskuni. Lam yaskuni. Ya, yeah. Lam yaskuni. Yashku ni. Jadi fi'ilnya yashku ni. Kemudian diikuti maf'ul bih yaitu ya mutakallim dihubungkan dengan nun wiqayah ya, menjadi lam yashku ni. Asyaka kal mudarrisu ilal mudiri. Asyaka kal mudarrisu. Ya, dari sini kita bisa tahu ya, bomir kaf ini bomir untuk atau bomir sebagai maf'ul bih. Ya, kalau ta ini bomir sebagai fa'il. Bedakan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui maknanya atau maksud kalimat ini. Syakaka mengadukanmu. Ya, mengadukan dirimu. Siapa? Al-mudarrisu, Pak Guru. Jadi Pak Guru mengadukan dirimu. Maksudnya seperti itu. Bukan kamu mengadukan Pak Guru, bukan seperti itu, karena kaf dhamir mukhatab ini sebagai maf'ul bi. Jadi berbeda, dhamir sebagai fa'il dengan dhamir sebagai maf'ul bi berbeda. Ya, sehingga dengan itu bisa diketahui maknanya, insyaAllah. Asyaka kal mudarrisu, apakah Pak Guru mengadukanmu kepada mudir, kepala sekolah? La, tidak. Kemudian lam yashku. Ya, sehingga dalam menyusun jawaban juga bisa benar. Jadi apa? Dia atau beliau tidak mengadukan aku. Kan begitu dalam bahasa Indonesia. Maka bahasa Arabnya tinggal disusun. Dia tidak mengadukan aku. Lam yashku. Ya. Lam yashku ni. Ini ya. Dia mengadukan aku. Berarti dengan ya. Yashku. lam yashku. Ya, wawunya hilang karena ada lam tadi. Kemudian ni, ini maf'ul bih. Ya. Kemudian bisa ditambahkan di situ ilal mudiri menjadi ilaihi. Ya, untuk melengkapi kalimat tersebut ilaihi. Jadi lam yashku ni ilaihi. Beliau tidak mengadukanku padanya. Baik. Berikutnya. Da'au tak jamilata ilal baiti. La lam ad uhu. Iya. Ada'au ta. Ya, di sini pemberinya ta. Berarti dia sebagai fa'il. Ada'auta zamilaka. Apakah engkau mengundang, mengajak temanmu? Ya, apakah engkau mengundang atau mengajak temanmu ilal baiti, ke rumah ini? La, tidak. Ya, lam ada'u. Ya, saya tidak mengundangnya. Berarti lam ada'u. Kemudian nomornya ha, ya. Lam ada'u hu. Ya. Lam, kalau fi'ilnya lam ada'u. Ini fi'ilnya. Ya, lam ada'u. Saya tidak mengundang. Ya, kemudian tadi ada maf'ul bih-nya zamilaka. Ya. Lam ada'u zamili. Saya tidak mengundang teman saya. Atau bisa diganti dhamir lam ada'uhu. Saya tidak mengundang dia. Saya tidak mengundangnya. Ilal bait, ke rumah. Sini. Jadi fi'ilnya lam ada'u hu. Berikutnya. Banaita baitan jadidan. Iya. Yeah. Abanaita baitan jadidan. Bana, membangun, mendirikan. Apakah engkau membangun atau mendirikan rumah baru? Lam Abanaiha. Ni karena ya bni, ya, fi'ilnya kan tadi apa? Ya bni. Untuk saya abni dimasuki lam. Ya, yang akhir dihilangkan, berarti kalau fi'ilnya saja apa? Fi'ilnya dulu lam abni. Ini fi'ilnya ya. Lam abni, fi'il mudhara' yang majzum menjadi lam abni. Kemudian baitan jadidan diganti dhamir, ya, bunyinya ha. Ya, kemudian sebelum ha itu di kasrah tadi abni, maka haknya kasrah. Jadi lam abnihi. Tulisannya tinggal menghubungkan ya. Lam abnihi. Haknya itu dhamir sebagai maf'ul bih. Kalau fi'ilnya yang mudhari' majzum pada lafaz ini lam abni. Saya tidak membangun. Saya tidak mendirikan. Iya, yaitu rumah tersebut. Ini lam abni. Lam abnihi. Lam abni baitan jadidan. Ini ya. Berikutnya. Ama khauta ismi min daftarika. Ini bisa disambung ya? Bisa. Ama hautasmi min daftarika. Apakah engkau menghapus namaku dalam dari buku tulismu? Iya. Yeah. La lam amhuka. Amhu ismi. Ismnya yang dikatakan pemer ismnya. La lam aku lam amku ismi nomor h lam amku h Ini ismi, nama atau isimnya? Nama. Nama ya. Iya, tapi lafaz tersebut kalau diganti dhamir, dhamir ha. Jadi begini. Bukan ke kannya. Iya. Iya. Amahauta ismi min daftarika. Amahauta ismi min daftarika. Apakah kamu menghapus nama saya? Ada dua kata ya. Ismi ismun diidhofahkan pada ya, dhamir ya untuk mutakallim. Jadi ada dua kata. Amahauta ismi. Apakah kamu menghapus nama saya? Min daftarika, dari buku tulismu. Kemudian jawabannya tadi lam. Untuk fi'ilnya dulu am hu. Maha yamhu untuk mutakallim dengan hamzah dan kemudian madzum menghilangkan huruf akhir menjadi lam am hu. Ini fi'ilnya. Lam am hu. Ya. Kemudian ismi kalau mau diganti dengan dhamir kaf yang diganti dhamir dengan dhamir. Jadi apa? Kaf menggantikan ya-nya. Jadi ismaka. Ini. Lam amhu ismaka. Saya tidak menghapus namamu. Kalau lam amhu ka, saya tidak menghapus kamu. Kan aneh. Yang dihapus kan namanya, bukan orangnya. Berarti lam amhu ismaka. Ini. Saya tidak menghapus nama kamu. Ini. Kalau lafaz isma mau diganti dhamir juga boleh. Berarti apa? Lam am hu hu. Oke. Saya tidak menghapusnya. Jadi hak di sini menggantikan lafaz ism. Bukan pada lafaz kafnya. Bukan pada dhamir kafnya, tapi hak ini menggantikan lafaz ism. Saya tidak menghapusnya. Maksudnya apa? Nama kamu. Jadi namanya bukan kamunya, tapi namanya, ismnya. Ini. Jadi boleh salah satunya lam amhu ismaka atau lam amhu hu. Ini. Kalau mau ada penekanan supaya lebih jelas ya dipakai yang ismaka. Supaya lebih jelas. Lam amhu ismaka. Saya tidak menghapus namamu. Kan lebih kuat, lebih jelas. Ada penekanannya di situ. Ketika disebut kembali lafaz ismaka ini. Min daftari kelanjutannya kalimat tersebut seperti itu. Tapi cukup ini saja boleh. Lam amhu ismaka. Lam amhu ismaka. Berikutnya. Atal mudin, apakah perlu para sekolah datang? La lam yati. Ya. Atal mudiru, apakah mudir kepala sekolah itu datang? Sudah datang? La lam yati. Lam yati. Beliau tidak datang ini. Lam yati. Berikutnya. Romaital umamata fi makaniha. Iya. Apakah engkau melempar sampah itu ke pada tempatnya. Lam armiha. Aromaital kumamata fi makaniha. Apakah kamu melempar sampah itu pada tempatnya? Membuang sampah pada tempatnya? Tidak. saya tidak membuangnya pada tempatnya. Berarti lam armi. Fiilnya dimasuki lam ya. Lam armi. Huruf ilah yang akhir hilang, kemudian bersambung dengan nomor ha sebagai ganti dari al-kumamah sebagai maf'ubi. Lam armi ha. Ini fi makaniha. Ara'aita aliyan fil fasli. Apakah kamu melihat Ali di kelas? La. Lam ara. Lam ara. Ya. Lam ara. Ini ro'a, yara untuk mutakalim ara asalnya dimasuki lam dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir. Lam ara. Aku tidak melihat. Kemudian aliyan sebagai maf'ulbi diganti dhamir ya. Ha. Lam arahu. Ini. Jadi ara pendek ya tanpa alif, kemudian bersambung dengan memberi ha sebagai maf'ulbihnya. Lam arahu. Lam arahu. Saya tidak melihatnya. Baik. Ini. Jadi contoh tadi fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik seperti ini. Berikutnya tamrin yang ke-9 ya. Kasian yang ke-9. Adkhil lan nahiyata. Masukkan la an-nahiyah. La yang bermakna larangan, melarang. Alal fi'il alladhi bainal qasaini, pada fi'il yang ada di antara dua kurung. Amama kulli jumlatin, yang ada di depan masing-masing kalimat. Summa akmil bihi al-jumlata, kemudian sempurnakanlah dengannya kalimatnya. Sempurnakanlah kalimat itu dengan fi'il tersebut. Ya, contoh. Langsung saja dimasukkan. Jadi la an-nahiyah, dia apa? Menjazmkan fi'il mudhari'. Menjazmkan fi'il mudhari', yakni pada fi'il mu'tal lam ini tanda jazmnya apa? Hadfu harfil ilah atau hadfu harfil akhir, menghilangkan huruf akhirnya, yakni huruf ilah yang ada di akhir itu. Baik. Contoh yang pertama dari tashku, langsung dimasukkan menjadi la tashku. Ya, wawunya hilang. La tashku. Ya. Nah, kemudian di situ bersambung dengan ni, maf'ul bihnya. La tashku ni ilal mudiri ya ustadu. La tashku ni ilal mudiri ya ustadu. Jangan engkau mengadukan saya kepada mudir, wahai pak guru. Satu contoh lagi. Tabani, engkau membangun. Dimasuki la nahiyah menjadi la tabani. Ya yang akhir hilang jazmnya, menghilangkan ya yang akhir tersebut. La tabni al masjida fi hadha syari'i. La tabni al masjida fi hadha syari'i. Jangan engkau membangun masjid di jalan ini. Ya, tafadhal berikutnya. La tabki ya waladu. Jangan ya. Kau menangis ya anak kecil. Ya. La tabki ya waladu. La tabki ya waladu. Jangan engkau menangis wahai anak kecil. Berikutnya. La tabri hadhil waraqata ya akhi. Tapi melipat atau merobek. Janganlah engkau merobek kertas ini wahai saudaraku. Ya. La tabwi, assalamualaikum. La tabwi, membacanya juga perhatikan ya. Kalau dihilangkan berarti dibaca pendek ya. Jangan dipanjangkan, jangan diseret juga. Kalau keseret menjadi panjang, berarti masih ada hurufnya. La tabwi, seperti tadi la tashku, la tabni, ya. La tabwi, hadhil waraqata, ya akhi. Jangan kamu melipat atau jangan kamu merobek kertas ini wahai saudaraku. Ya, la tabwi. Berikutnya. La tajri fi syari'i ya waladu. dengan engkau berlari di jalan ini, wahai anak. Ya. La tajri fi syari'i ya waladu. La tajri fi syari'i. Jangan kau berlari di jalan, wahai anak. Berikutnya. La tanfu hadil kalimata ya Ahmadu. Jangan kau menghapus kata ini, wahai Ahmad. Ya. La tamhu. Ya, la tamhu hadhil kalimata ya Ahmadu. Jangan engkau menghapus kata ini, wahai Ahmad. Berikutnya. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, menyeru ya, mengajak atau menyeru. La tad'u. Ya, la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau menyeru, mengajak bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Ya. Berikutnya. La tamshi fisyami. Fisyamsi. Fisyamsi ya Muhammadu. Jangan engkau berjalan pada di terik matahari. Pada terik matahari. Di terik matahari, wahai Muhammad. Ya. La tamshi. La tamshi fi syamsi. Jangan engkau berjalan. Jangan engkau berjalan di matahari. Maksudnya di terik matahari, di bawah terik matahari, wahai Muhammad. Ini jadi fi'il mudhari' didahului atau dimasuki oleh la an-nahyah menjadi majzum. Tanda jazmnya pada mu'tal akhir ini dengan menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf illah tersebut. Ada yang ditanyakan? Kita tambah sedikit. Yang berikutnya, asyron tamr yang ke-10. Ta'amal ma yali, perhatikan berikut ini. Nah, ini termasuk mu'tal lam. Ini masih termasuk mu'tal lam atau mu'tal akhir, tetapi bentuknya berbeda dengan dua bab atau dua fi'il yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa kemarin, baka ya baki dan da'a ya do'u ya. Baka ya baki, kemudian da'a ya do'u. Ya. Kalau dilihat pada wazannya, ya, bisa dilihat pada harokat ain kalimahnya, baka ya baki, jadi dia wazannya fa'ala ya fa'ilu. Adapun da'a ya da'u mengikuti wazan fa'ala ya ulu. Ya. Jadi berbeda wazannya. Maka berbeda pula keadaan huruf ilahnya yang aslinya. Ya. Baka ya berki, da'a ya da'u. Wazannya berbeda. Nah sekarang masih termasuk mu'tal lam atau mu'tal akhir. Di sini disebutkan contoh. Nasiya yansa. Ya. Nasiya yang sa, yang sa. Contoh yang lain, yang ke bawah dulu. Nasiya yang sa, khasiya yakhsha, baqiya yabqa. Ini termasuk mu'tal lam atau mu'tal akhir. Perhatikan huruf akhirnya dari fi'il-fi'il ini. Pada fi'il madhi, huruf akhirnya dengan huruf ya. Nasiya, khosiya, baqiya, huruf akhir huruf ya, ya termasuk huruf illah. Kemudian mudhari'nya juga demikian, yansa, yakhsha, yabqa, yakni huruf akhir juga huruf illah, hanya saja huruf illahnya adalah alif. Nah, jadi ini perubahan dari huruf ya yang asli pada maudhi tadi. Jadi ya pada maudhi itu asli, kemudian pada mudhari' ya-nya berubah menjadi alif. Yansa, yakhsha, yabqa. Kemudian kalau dilihat babnya atau wazannya pada ain kalimat, dia mengikuti wazan apa? Fa'ila ya alu. Ya, ya alu. Jadi berbeda wazan dengan dua kelompok fi'il yang sebelumnya, tapi masih sama sebagai mu'tal akhir atau mu'tal lam. Dan juga bentuknya berbeda dari dua wazan yang sebelumnya, ya. Di sini nasiya artinya apa? Huruf ilah itu tampak pada bentuk maudhi Adapun pada mubarak justru tadi huruf ilahnya yang diubah ke alif. Nah, kemudian dalam keadaan majzum, fi'il mubarak yang majzum, bagaimana? Di sini disebutkan lam yansa, lam yakhsha, lam yabqa. Jadi huruf ilah yang akhir juga dihilangkan ketika majzum, ketika fi'il mubarak itu majzum, sebagaimana pada dua kelompok yang sebelumnya, dua bab yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini ada kesamaannya. Jadi pada fi'il mubarak yang majzum, ya, fi'il mubarak yang majzum pada mu'talam ini sama tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir, baik itu huruf ilahnya ya ataupun wawu ataupun alif, sama semuanya dihilangkan ketika itu mubarak majzum. Ya, lam yansa, lam yakhsha, lam yabqa. Ini demikian pula pada bentuk fi'il amarnya, fi'il amr bagaimana kaidahnya dibentuk dari fi'il mudhari', ya, dengan menghilangkan huruf mudhara'ah. Kemudian kalau asalnya mudhari' itu huruf akhirnya ilah, maka dengan menghilangkan huruf ilah tersebut. Nah, sehingga di sini menjadi amarnya, fi'il amarnya menjadi insa, ikhsha, ibqa. Ya, huruf mudhara'ah dihilangkan, ya, kemudian ditambahkan hamzah wasal supaya tidak sukun di akhir kata, ya. Insa, kemudian huruf ilah yang akhir dihilangkan. Ini juga seperti pada dua bab yang sebelumnya, ibqi ud'u, ya, huruf ilah yang akhir dihilangkan pada bentuk amar. Ini juga berlaku pada bab yang ketiga ini yang disebutkan di sini, ya, insa, ikhsha, ibqa. Nah, jadi dalam keadaan majzum, yakni fi'il mudhari' yang majzum, maupun dalam bentuk fi'il amar, ini huruf ilah yang akhir dihilangkan pada mu'talam yang bentuk ketiga ini, ya, yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, ya, nasiya, yansa, dan yang semisalnya. Baik. Berarti kalau yang mudhari' marfu atau mudhari' mansub bagaimana? Ya, bentuknya tetap, lafadznya tetap yansa atau yakhsha atau yabqa, tetap seperti itu. Hanya saja tandanya itu muqaddarah, ditakdirkan. Ya, jadi yang marfu semuanya itu tandanya muqaddarah dengan dhammah muqaddarah. Ya. Jadi dhammahnya tidak tampak pada semua bentuk. Yang kemarin yabqi, yad'u, dhammahnya muqaddarah ditakdirkan karena sulit untuk diucapkan. Yabqi, yad'u itu sulit menurut lidah Arab, sehingga dhammahnya ditakdirkan. Adapun pada yansa, dhammah itu tidak bisa tampak karena itu huruf akhirnya adalah alif. Ya, alif tidak mungkin, tidak bisa menerima harakat, sehingga dhammahnya juga muqaddarah, ditakdirkan, tidak tampak. Ini itu dalam keadaan marfu. Kalau dalam keadaan mansub bagaimana? Untuk yang dua bab kemarin mansubnya tampak, ya, lan yabqiya, lan yad'uwa. Ya, nasabnya tampak, fathahnya lan yabqiya, lan yad'uwa. Nah, untuk yansa nasabnya juga dengan fathah, tetapi fathahnya tidak bisa tampak karena itu alif. Jadi alif tidak bisa menerima harakat, sehingga fathahnya muqaddarah. Lan yansa itu mansub dengan alif muqaddarah, ya, pada alif, ya, ta'adzur, ya, tidak bisa tampak, mustahil tampak. Ini itu untuk yang marfu mansub seperti itu, muqaddarah tandanya. Adapun yang majzum itu dengan menghilangkan huruf ilah. Ini. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat pada tamrin yang berikutnya, hadiah asyar yang 11, iqra ma yali. Contoh yang pertama, abaqiya minat tu'ami syai'un, apakah tersisa dari makanan ini sedikit sesuatu atau sedikit pun? La, tidak. Lam yabqa, ya, lam yabqa minhu syai'un, tidak tersisa darinya sedikit pun. Ini baqiya yabqa majzum, lam yabqa, ya. Contoh yang berikutnya Dahabat ummi ila Makkata wa bakiyat hunaka syahraini. Ibuku pergi ke Makkah dan tinggal di sana selama 2 bulan. Ya. Dahabat ummi ila Makkata wa bakiyat hunaka syahraini. Ibuku pergi ke Makkah. Zahabat. Ya. Zahabat bersambung dengan tak taknis. Ini pada fi'il yang sahih ya. Zahabat. Ya. Kemudian wabakiyat hunaka syahraini, dan beliau tinggal di sana selama 2 bulan. Bakiyat. Ini termasuk bab ini tadi pada bentuk madhi ya, nasiya, khasyia, baqiya. Dalam contoh ini bersambung dengan tak taknis, bagaimana? Tetap huruf ilah yang akhir tidak hilang. Bakiyat, yaknya huruf ilah yang akhir tidak hilang, tetap ada. Kenapa? Karena tidak bertemu dua huruf sukun, sehingga yaknya tetap ada. Berbeda dengan yang baka, da'a tadi, bertemu dua sukun, maka alifnya dihilangkan. Da'at, bakat. Ya. Tetapi pada bakiya, ataupun yang semisalnya, pada bentuk yang ketiga ini, tidak bertemu dengan tidak bertemu dua huruf sukun ketika bersambung dengan tak taknis, sehingga yaknya tetap ada, tidak hilang. Baqiyat atau nasiyat atau khasyiyat, seperti itu. Jadi dengan mengetahui sebabnya, maka akan berlaku hukumnya. Kalau sebab itu tidak terpenuhi, maka tidak berlaku. Di sini tidak terpenuhi sebabnya, tidak bertemu dua huruf sukun, sehingga tidak berlaku penghilangan huruf ilah. Huruf ilahnya tetap ada, baqiyat. Ya, ini. Berikutnya. La tansa ma qultu laka. Ma qultu. La tansa ma qultu laka. Dan engkau lupa apa yang kukatakan padamu. Ya. La tansa ma qultu laka. Jangan engkau lupa. Jangan engkau lupa apa yang aku katakan kepadamu. Ini ya. La tansa. Baik. Berikutnya. Nasi itu makna hadihil kalimata. Kalimati. Kalimati. Aku lupa makna makna kalimat ini. Kata. Makna kata ini. Iya. Nasi itu makna hadihil kalimati. Saya lupa makna dari kata ini. Nasi itu nasia bersama dengan pemirsa yang berharokat. Ya, maka bagaimana? Huruf sebelum dhamir ta yang berharokat itu disukun. Dari nasiya menjadi nasitu. Artinya apa? Sesuai dengan asalnya, sesuai dengan yang sahih. Seperti misalkan zahaba menjadi zahabtu, atau alima menjadi alimtu, nasiya nasitu. Kan sama. Ya, tidak ada perubahan selain tadi huruf yang sebelum dhamir ta berharokat itu sukun. Artinya huruf ilahnya tetap, tetap ada, tetap dengan ya. Ya. Hanya dia disukun karena sesudahnya dhamirnya berharokat. Jadi seperti pada yang sahih, alimtu atau amiltu atau yang semisalnya, nasitu. Jadi pada bentuk ini seperti yang sahih. Ya, zahabtu, alimtu, amiltu, seperti itu. Ya, baik. Karena itu sudah huruf asli, yaknya sudah asli, ya sudah sesuai, tinggal memasangkan saja, menyesuaikan tadi. Nasitu, ini. Yang tadi tak taknis juga demikian, langsung dipasangkan tak taknisnya sesuai seperti yang sahih. Alimat atau amilat, seperti jalasat, zahabat, baqiyat. Ya, langsung dipasangkan. Ya, tidak ada perubahan pada huruf ilah yang akhir tersebut. Ya, ini. Pada bentuk ini ya. Baik. Berikutnya. Nasi itu makna hadil kalimati ya. Saya lupa makna dari kata ini. Berikutnya. Insyaallah wa la takhsha ahadan ghairahu. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan takut kepada siapapun selainnya. Ya. Ikhshallaha wa la takhsha ahadan ghairahu. Takutlah engkau kepada Allah dan jangan takut pada seorang pun selain dia, selain Allah. Ini ikhsha, ini fi'il amrnya. wala takhsha fi'il mudhari' yang majzum dijazmkan oleh la annahiyah. Ya, maka pada kedua bentuk ini huruf ilah yang akhir dihilangkan. Ya. Baik, berikutnya. Ana ansa katsira. Saya banyak lupa. Ya, ana ansa katsiran. Saya banyak lupa. Ansa ini nasiya yansa. Untuk mutakalim ansa, ya, menyesuaikan huruf mudhara'ahnya. Berikutnya. Ma hadir. Hadara. Ma hadara talahatu mundu usbu aini ahsya an yakuna maridun. Ya. Tidak hadir. Talha tidak hadir. Talha tidak hadir. Sejak dua minggu. Iya. Dua minggu. Aku takut bahwa iya. Bahwa dia. Bahwa dia sakit. Sakit ya. Ma hadara Talhatu mundu usbu'aini. Talha tidak hadir, tidak datang sejak dua pekan. Akhsha, saya takut, saya khawatir. Ayyakuna maridun, dia keadaannya sakit. Ini akhsha, ini fi'il mudhari' untuk mutakallim ya. Akhsha. Yang kedelapan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yadba'ul mayyita salasatun, mengikuti mayit tiga hal. Tiga hal yang mengikuti mayit: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u isnani, maka kembali dua hal. Dua hal itu kembali. Wa yabqa wahidun, dan tetap tinggal satu. Satu hal itu tinggal, tetap tinggal. Yabqa ini yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya kembali. Wa yabqa amaluhu, dan amalannya itu tetap tinggal, ya, bersama mayit tadi. Ini di sini pada fi'il yabqa, ya, yang termasuk pada bab ini mu'tal lam. Kemudian dijelaskan di akhir di sini, hamidun masya, aminatu masyat, ya, pada pembahasan sebelumnya tadi. Nah, pada fi'il ini ketika bersambung dengan tak ta'nis, alifnya hilang karena bertemu dua sukun, dua huruf yang sukun, masya, masyat, yang alifnya hilang. Adapun pada fi'il yang ini, hamidun nasiya, hamidun nasiya, aminatu nasiyat, ya-nya tidak hilang, huruf ilah tidak hilang karena tidak bertemu dua huruf sukun, jadi tetap ada. Jadi hilangnya itu karena bertemu dua huruf sukun, bukan karena huruf akhir huruf ilah. Ya, bukan, tetapi karena bertemu dua huruf sukun. Kalau bertemu dua sukun seperti itu, maka hurufnya, huruf ilahnya dihilangkan. Masya, masyad, da'a, da'at. Tetapi kalau tidak bertemu dua sukun, tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka huruf ilah tetap ada. Nasiyat, ya, baqiyat, dan seterusnya. Ini. Baik, dari ini ada yang ditanyakan. Ya, ini dulu untuk petang ini, untuk malam ini, sampai ini. Insya Allah nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang mendatang. Dan ini mungkin bisa dibaca, ini mungkin sekedar rangkuman ataupun ringkasan dari pembahasan mu'tal lam ini, disandarkan pada dhamir-dhamirnya. Alakum minkum, untuk kekurangannya, wallahu a'lam, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.